Mitra Bisnis, beberapa waktu lalu pemerintah Badung Bali kembali merobohkan 14 menara telekomunikasi di wilayahnya dengan alasan tidak memiliki izin. Peristiwa seperti ini sudah terjadi untuk kesekian kalinya. Padahal, pemerintah pusat dan KPPU sudah menyoroti tindakan perobohan menara sepihak tersebut. Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia atau ATSI menilai perobohan menara telekomunikasi secara sepihak oleh pemerintah daerah merugikan konsumen secara ganda. Pertama, jaringan sinyal terbatas, bahkan berpotensi hilang. Kedua, ongkos produksi operator meningkat dengan potensi dibebankan kepada konsumen. Untuk itu, upaya perobohan menara telekomunikasi secara sepihak oleh pemerintah daerah harus segera diusut agar kasusnya jelas. Apalagi untuk membangun sebuah menara, dibutuhkan dana investasi yang relatif besar, yakni mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Untuk membicarakan masalah itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, kalau begini masalahnya, sepertinya Pemda kok tidak nurut kepada pemerintah pusat ya Pak? Ya karena itu punya kredibilitas itu nggak ada lagi. Jadi pemerintah itu semua jadi raja kecil-kecil main seperti maunya sendiri-sendiri. Itu yang menurut saya dia nggak dengar lagi. Dia nggak wewenang dia, dia bikin Perda sendiri, sudah itu dia bikin di negara dia sendiri, dia bikin aja apa yang dia mau dia robohkan aja tanpa hukum jalan di Indonesia ini. Semua bisa lakukan itu di semua daerah, nanti dipakai begitu-gitu. Kalau menurut saya suruh tangkap itu bupati, langsung suruh periksa dia, apa latar belakangnya dia di sana, dan kenapa dia nggak dengar putusan dan apa imbauan pemerintah pusatnya atau provinsinya dan lain-lain. Jangan dibiarkan yang begitu-gitu, mesti dihukum juga orang mereka itu. Besok nggak ada yang dengar lagi pemerintah pusat ini besok. Semua jalannya sendiri-sendiri. Besok lurah pun bisa bikin apapun dia mau. Itu gila Republik ini. Bagaimana lu mau investasi di sini kalau semua ini nggak ada lagi aturan yang betul yang terjadi. Semua karena dia punya kuasa, dia bisa bikin seenaknya aja kayak nenek moyangnya punya negara ini. Itu saya pusing. Tapi bagaimana jika mereka berdalih? Hal itu merupakan kewenangan dari pemerintah daerah dan didasarkan pada Undang-Undang Otonomi Daerah. Itu nggak bisa juga. Lu nggak bisa wewenang-wewenang itu. Emang lu ini negara ini, kita negara kesatuan kan? Ya nggak bisa bikin dia pun luar otonomi dia, kan ada rules of the game-nya juga yang harus mainkan. Dan sudah diberitahu dia kan, kalau salah orangnya dipenalti. Tapi jangan diroboh-robohkan seenaknya aja. Besok ada terjadi apa lagi di hotel di Bali itu, suruh dia robohkan lagi hotelnya. Nggak benar juga itu. Ini menurut saya kita ini karena sok kekuasaan ini yang membuat nggak ada batas lagi seolah-olah kekuasaan itu. Semua ada aturan mainnya dan semua ada hukumnya. Itu yang harus kita taati. Itu diselesaikan kalau ada masalah. Tapi jangan pakai, karena lu punya wewenang, lu boleh bikin apa saja di Republik ini. Nggak betul juga itu. Demikian Sofyan Wanandi, saya Dona Oriza.